yang ku alami dan tak ku sadari menghanyutkan pusaran cinta yang kau beri. Semua menginginkan satu kisah cinta yang sangat dalam yang tak pernah terlupa. Agungnya cintamu menutupi kelemahan diriku. Ku menjadi sempurna. Ku merasa kau malam yang indah karena dirimu. Kau membuatku merasa hebat sebagai manusia. Ku melayang dan terbang ke awan karena dirimu. Kau memberikan nafas cintamu hanyalah untukku. Kau memahami kekuranganku. Takkan ku lepas dan ku hancurkan segala yang telah kau berikan. Semua menginginkan satu kisah cinta yang sangat dalam yang tak pernah terlupa. Agungnya cintamu menutupi kelemahan diriku. Ku menjadi sempurna. Ku merasa kau malam yang indah karena dirimu. Kau membuatku merasa hebat sebagai manusia. Yang dan terbang ke awan karena dirimu. Kau memberikan nafas cintamu hanyalah untukku. Kau memahami kehidupanku dan semua kekuranganku. Takkan ku lepas dan ku hancurkan segala yang telah kau berikan.